Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas ya? Bagus, Ustaz. Yes. Ya. Tadi saya pakai headset, enggak kedengaran kayaknya. Dikira baik, para jemaah rahmatullah SWT, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita membahas kitab tauhid, berbagai pembahasan-pembahasan secara ringkas ya, pembahasan-pembahasan terpenting dari pembahasan tauhid. Sebetulnya pembahasannya cukup panjang ya, nanti akan dibahas pada kita-kita yang lain insyaallah, pembahasan-pembahasan yang lain. Namun ini penjelasan secara umum dari rangkaian atau pembahasan rukun iman yang 6 ya, masih dalam pembahasan kita rukun iman yang 5, berbagai peristiwa setelah kematian. Tak lupa pula di awal majlis ini kita banyak-banyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas sunnah beliau, bersabar dalam menjalankannya serta mengamalkannya ataupun mengajarkannya kepada yang lain. Para jamaah majelis sana yang dirahmati Allah SWT, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu membahas tentang sekilas bagai peristiwa yang akan dilalui oleh manusia pada hari kiamat setelah mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Dan telah kita bahas, yaitu berkumpul di padang mahsyar, kemudian mempertanggungjawabkan amalan-amalan di hadapan Allah SWT, al-abd wa hisab, berhisab, kemudian menerima catatan amal baik dan buruk, serta juga terjadinya penimbangan ya, al-mizan, ditimbangnya amal baik dan amal buruk kita. Kemudian pada kesempatan ini kita akan bahas yaitu melewati as-sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam menuju surga. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah, di mana penjelasan-penjelasan ini sebetulnya adalah agar kita mempersiapkan diri dengan amal dan iman untuk menghadapi berbagai peristiwa-peristiwa yang akan kita lalui kelak di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menjelaskan berbagai peristiwa-peristiwa tersebut demi untuk memberikan nasihat dan juga panduan kepada umat agar mereka selamat dalam menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga Allah SWT memberikan tuntunan serta petunjuk bagaimana mereka termasuk orang-orang yang beruntung kala di akhirat. Ini satu rahmat yang luar biasa, di mana Allah SWT tidak mengazab hambanya kecuali telah diperingatkan kepada mereka, telah dijelaskan kepada mereka hal-hal yang akan mereka alami. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Ya, berbeda dengan kondisi di dunia sekarang, kadang-kadang ada perintah tidak jelas bagaimana rincian dari pelaksanaan juklak dan juknisnya ya, petunjuk pelaksana atau petunjuk teknisnya. Tapi diserahkan kepada orang diberi tugas tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala demi berkat rahmatnya, karena rahmat yang luas, ampunan yang luas, kasih sayang Allah yang luas, Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya peristiwa-peristiwa, ujian-ujian, serta berbagai kondisi yang akan dialami oleh mereka setelah mereka meninggal dunia, kemudian kelak di akhirat setelah mereka dibangkit dari kubur mereka. Tujuannya adalah agar kita mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri. Maka ini merupakan suatu bentuk dari kasih sayangnya Allah, dan Allah tidak mengazab seorang hamba pun kecuali Allah telah menegakkan hujah, telah menjelaskan pembahasan dan penjelasan tersebut kepada umat manusia agar mereka selamat ya dari berbagai ujian-ujian tersebut ataupun berbagai peristiwa tersebut, mereka menjadi orang-orang yang beruntung dan bahagia. Baiklah para jemaah rahmatillah SWT, sebenarnya kita jelaskan bahwa sirat artinya adalah jalan ya. Ya, kadang-kadang dengan sin. Jadi ada beberapa, kalau dalam membaca surat ayat, salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah, zira, sira, sirat. Ada sin, ada sod, ada lebih tebal lagi dengan vo. Ya, itu berapa kiraat dalam kiraat yang ma'ruf, Pak. Ya, dari kiraat-kiraat yang dalam membaca Al-Quran. Namun, ya, as-sirat juga dibaca dengan sin, as-sirat. Ya. Yang dimaksud adalah al-jisru al-mansub, yaitu jembatan yang membentang. Ya, di atas neraka jahannam, tariqan ilal jannah, sebagai jalan menuju surga. Jadi tidak ada jalan ke surga kecuali harus melewati jembatan ini. Itu disebut dengan sirat, ya, harus melewati jembatan tersebut. Nah, semua orang yang ingin masuk surga, ya, harus melewati ini, ya. Melewati sirat ini yaitu umum untuk semua umat manusia, jadi umat semua nabi. Apakah orang kafir termasuk melewati sirat? Imam Al-Qurtubi dan Kitab At-Tadhkirah dan beberapa ulama-ulama lain membahas masalah ini. Mereka menyebutkan yang lewat di atas sirat ini adalah orang-orang yang beriman. Dan sebagian juga menyebutkan orang-orang munafik. Ya. Namun orang-orang kafir, yang nyata-nyata kafir, tidak beriman sama sekali, kaum musyrikin, mereka waktu berada di berhisab, di dalam saat diperlihatkan amal-amal soleh, mereka tidak punya amal soleh yang harus ditimbang. Ya, sehingga mereka, para ulama menyebutkan, mereka adalah setelah selesai dari berkumpul di padang mahsyar, setelah itu mereka, Allah SWT memanggil mereka dan menyuruh mereka untuk mengikuti setiap yang mereka sembah di dunia, maka masing-masing mereka mengikuti sembahan mereka ke dalam neraka. Itu di antara penjelasan para ulama. Tetapi sirat ini akan dilewati semua umat manusia yang beriman kepada para rasul. Jadi termasuk ahlul ma'asi, orang-orang berdosa besar akan ikut melewati sirat ini selama dia masih beriman. Itu sebagian penjelasan ulama. Jadi yang akan melewati sirat, yang ditimbang amal baik dan amal buruknya, orang yang memiliki amal baik dan buruk. Tapi kalau seperti orang kafir, mereka tidak punya amal kebaikan, maka para ulama menjelaskan mereka tidak melalui sirat ini. Tapi mereka sebelumnya sudah berangkat ke neraka jahannam, ya, mengikuti sesembahan mereka. Baik. Semua manusia akan melewati sirat tersebut, yaitu umat para nabi. Umat para nabi. Dan para nabi menunggu umat mereka di sirat tersebut. Nanti akan dijelaskan dalilnya. Kemudian yang pertama lewat di sirat tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian umatnya. Walain turusul ilal jannati illa ba'da tajawuziha. Tidak akan mungkin seseorang bisa masuk surga kecuali telah melewati sirat tersebut. Jadi satu-satunya jalan untuk melewati sirat tersebut. Maka di antara nanti suasana melewati sirat tersebut, jika kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, gambarannya sungguh sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Karena disebut kondisinya di bawah adalah api neraka jahanam yang menyala-nyala. Barang siapa yang terjatuh dari sirat tersebut. Bahkan ada manusia yang bergelantungan, ya, dengan dua tangan, dengan satu tangan, dengan kakinya yang masih menyangkut dan bagai dan seterusnya. Kondisi bagaimana manusia berupaya menyelamatkan diri dengan segala cara, ya, tertentu melewati sirat tersebut berdasarkan amal dan ibadah di dunia ini. Kecepatan dan lambatnya seseorang melewati sirat bukan karena dia di dunia memiliki mobil yang CC-nya tinggi atau dia memiliki pesawat jet, ya, tidak. Kekayaan-kekayaan di dunia, ya, kendaraan-kendaraan yang super kencang di dunia, ya, tidak menjadi suatu ukuran seseorang tersebut akan melewati sirat dengan secepatnya. Tapi yang menjadi pertimbangan, ya, lambat atau cepatnya melewati sirat itu adalah dengan amal dan ibadah kita saat sekarang ini. Makanya digambarkan suasana tersebut oleh Rasulullah SAW, biar umat beliau bersiap, ya, bersiap diri, ya menyadari dan meyakini bahwa apa yang disampaikan Rasulullah SAW ada suatu kepastian yang akan kita alami kala di akhirat. Nah, ini bagian dari meyakini keimanan kepada yang gaib, ya, yaitu dan bagian dari keimanan kepada Rasulullah SAW meyakini berita-berita akhirat yang beliau sampaikan, bagian dari iman kepada hari akhirat meyakini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari tersebut. Baik. Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang, ya, tidaklah seorang pun dari kalian, ya, tiada seorang pun dari kalian kecuali wa in minkum, tiada di antara kalian, tiada di antara kalian kecuali akan, ya, waridha menghadiri, melihat neraka jahannam, berada dekat neraka jahannam, mendatangi neraka jahannam. Benarkah dia jangan disebut? Karena rabbika hatman maqdiyah, dan itu sebuah kepastian yang telah ditentukan oleh Rabbmu. Itu adalah hal yang telah Allah pastikan bahwa peristiwa itu akan terjadi. Nah, ahlu tafsir dan juga Rasulullah SAW menyebutkan yang dimaksud tidak seorang pun kecuali akan datang ke neraka jahannam, yaitu saat melewati sirat tersebut, yaitu waqad bayyana Rasulullah SAW dari kemayatu ala anna murur ala sirat wa mashhadun makhifun yunsil insan ahlahu wa dhurriyahu wa dhurriyatahu ya wa zawihi hatta yanju. Pertama, Rasulullah SAW menjelaskan maksud dari ayat tersebut adalah ketika manusia, ya, melewati apa? Sirat. Itu maksud dari ayat tersebut. Ya. Kemudian, dan itu adalah suasana yang sangat menakutkan, masyhadun makhifun, sehingga karena tak kebegitu suasana yang sangat manusia dalam ketakutan, kalut, ya, mereka lupa terhadap keluarga dan anak, orang-orang dekat mereka lupa semua. Tiada yang mereka pikirkan saat hari itu kecuali diri mereka sendiri. Tiada yang menjadi apa namanya renungan mereka, pemikiran mereka kecuali diri mereka, diri masing-masing, diri mereka sendiri, bagaimana supaya mereka selamat dari melewati sirat dari neraka jahanam yang menyala-nyala di bawah sirat tersebut. Ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, ya, di mana banyak sekali kondisi-kondisi manusia lupa terhadap orang-orang yang dicintainya. Maka oleh sebab itu di sini dapat kita lihat bahwa cinta dan kasih yang jauh di atas, tidak dibina di atas keimanan, yang tidak berdasarkan ketakwaan, itu hanyalah cinta yang fana, cinta yang akan lenyap, cinta yang akan hilang. Sedangkan orang-orang yang beriman kelak akan Allah pertemukan, ya, dengan keluarganya jika mereka sama-sama beriman. Tapi ada suasana-suasana yang di akhir kelak mereka benar-benar lupa terhadap keluarga mereka, anak dan istri mereka, ketika melihat suatu tantangan, azab, ya, dan kondisi yang sangat menakutkan mereka alami saat itu. Di antaranya adalah melewati sirat, ketika akan melewati sirat, ya, yang membentang di atas neraka jahannam sebagai jembatan menuju surga. Baik. Wal qudratu 'alal 'umur wal marji'uha istiqamatul insan 'ala siratal mustaqim. Nah, oleh sebab itu ulama menyebutkan, ya, bagaimana kaitan antara siratul mustaqim, siratul mustaqim, kelurusan dia di dunia ini mengamalkan agamanya, istiqomahnya dan konsekuennya dan komitmennya terhadap menjalankan aturan-aturan agama, perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, semakin kuat dan teguh dia memegang ajaran Islam, maka dia akan semakin mudah dan cepat melewati sirat yang ada di akhir kelak. Nah, jadi itu kaitannya. Ingin kita teguh telapak kaki kita dan kita melewati sirat secepat mungkin, maka bagaimana kita menjawab berbagai perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini. Secepat bagaimana kita, seteguh bagaimana kita memegang ajaran Islam, ya, yang disebut dengan siratal mustaqim di dunia ini, maka sedemikian pula insya Allah Allah akan selamatkan dan berikan kecepatan kepada kita ketika melewati as-sirat yang ada di akhirat kelak. Baik. Jadi, oleh sebab itulah kita di dunia ini memohon keistiqomahan di atas siratul mustaqim itu. Di atas siratul mustaqim ya, di atas jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu ditafsirkan oleh ulama dengan beberapa pendapat ahli ulama tafsir. Ada yang menyebutkan Islam, ada yang menyebutkan Al-Quran, menyebutkan Sunnah. Ya. Ketika kita melihat dalam soal Fatihah dijelaskan Alladzina an'amta 'alaihim, itu orang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bagaimana nikmat itu adalah keistiqomah mereka dalam menjalankan agama ini, yaitu para sahabat Nabi SAW dalam para pengikut para nabi-nabi yang sebelumnya, yang mereka benar-benar beriman kepada nabi mereka, bersabar dalam mempertahankan iman mereka ketika merapatkan ancaman, siksaan, tantangan, dan berbagai hinaan. Baik. Barang siapa istiqomah di atas agama Allah, alladzi irtadha li'ibadihi, yang Allah ridai untuk hambanya, ya, wahwa siratul ma'nawi, adalah sirat dalam arti apa? Ma'nawi. Ya, sirat yang ma'nawi. Nah, maka dia akan mampu melewati sirat yang hissi. Hissi itu yang terlihat oleh panca indera. Ma'nawi yang tidak terlihat oleh panca indera kita. Ya, itu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan-aturan dan perintah serta larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita hindari. Barang siapa keistiqomahannya di dunia ini ya di atas sirat maknawi, itu sirat yang disebut dengan abstrak ya, yang tidak tampak, ya, maka nanti dia akan melewati sirat yang hissi, yang tampak oleh panca indera kita, itu sirat yang ada di atas neraka jahannam yang dilewati oleh manusia ketika akan masuk ke dalam surga ya. Maka bihasbi istiqomati, sesuai dengan keistiqomahannya di atas sirat tersebut. Maka oleh sebab itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keistiqomahan di dalam agama ini. Dan tidak sedikit ayat maupun hadis-hadis dan bahkan diajarkan bagaimana kita meminta keistiqomahan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita, bahkan setiap rakaat harus kita minta itu keistiqomah dalam agama ini. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Maksudnya para ahli tafsir menjelaskan ya, yang pertama adalah menunjuki kepada Islam, kemudian petunjuk dalam Islam, juga mendapat petunjuk ketika memeluk Islam. Itu maksudnya apa? Mau menjalankan Islam yang baik, dengan baik, tepat, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah sebab itu hidayah ila sirat disebutkan para ulama, hidayah ila sirat, hidayah fis sirat. Hidayah ila Islam, hidayah fil Islam. Hidayah untuk memeluk Islam, hidayah dalam mengamalkan ajak Islam tersebut. Karena tidak setiap orang yang mendapat hidayah ke dalam Islam, lalu mereka benar-benar menjalankan Islam dengan sebaiknya. Nah, ini maka oleh sebab itu, karena hati kita terbolak-balik, ya, maka kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diteguhkan hati kita dan agamanya. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membalik-balikkan hati hambanya, maka hendaklah Engkau teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya. Kemudian permohonan itu adalah untuk selalu meminta istiqomah. Hidayah dan demi hidayah selalu kita minta dalam salat kita. Ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keistiqomahan dalam menjalankan agama ini dengan baik. Kemudian, barang siapa yang melenceng dari as-siratul mustaqim yang di dunia ini, ya, ketika waktu dia berada di dunia senggang, lapang, aman, tentram, falan yasmuda ala tariq al-mudilla waqta syiddah, maka dia tidak akan bisa tegar dan teguh di atas jalan yang memiliki jalan yang licin ya, ketika dalam keadaan kondisi sangat darurat. Dalam kondisi sangat darurat. Maka kalau di dunia saja sekarang ya kita masih aman untuk menjalankan agama ini, berpegang teguh dengan agama ini, dan itu tidak membuat kita justru melenceng dari jalan yang lurus itu, bagaimana kelak di akhirat akan bisa kita teguh di atas sirat yang terbentang di bawahnya, di atas neraka jahanam ini, api menyala-nyala yang kita lewati, di waktu syiddah, kondisi yang sangat menakutkan. Wa qad iftaqada wasilatahu wa hiyal amalu. Dan dia ketika dia kehilangan jalannya, yaitu cara bagaimana dia selamat melewati sirat yang kelak di akhirat itu, ya, yaitu amal. Nah, berikutnya akan disebutkan berapa dalil dari hadis Nabi SAW tentang suasana melewati sirat tersebut. Nah, suasana ini menunjukkan tentang kepastian adanya sirat tersebut. Tidak seperti keyakinan sebagian ahlul kalam, di antaranya orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak percaya tentang adanya haud, tidak percaya tentang adanya mizan, tidak percaya tentang adanya sirat, tidak percaya tentang adanya syafaat. Ya, menurut mereka, di antara alasan mereka ya di dalam kitab-kitab mereka, mereka nyebut bagaimana bisa mereka, manusia lewat di atas jembatan yang lebih halus daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang. Bagaimana mungkin di dunia saja manusia melewati jalan yang lebarnya 4 meter masih jatuh. Nah, itu pikiran mereka, mereka mengkhayalkan, mereka mengkiaskan, mereka menganalogikan ya apa-apa peristiwa di akhirat kelak dengan yang dilihat di dunia ini oleh mereka. Inilah kebodohan mereka. Ketika mereka ingin mengukur sesuatu yang gaib dengan apa yang ada nyata di dunia ini. Padahal ya di dunia pun saja kita lihat ya betapa orang bisa berjalan di atas tali yang halus, bahkan ada yang bersepeda ya seperti sirkus ya dan segala macamnya, banyak sekarang keterampilan-keterampilan akrobat yang dilakukan manusia bisa berjalan di atas tali ya. Baik. Kemudian melewati sirat yang sedemikian rupa kala bukan dengan ya, andalan kecekatan dia bisa menjaga keseimbangan seperti di dunia ini saat melewati seatas tali ya, tetapi adalah berdasarkan amal dan iman itu yang membuat dia mampu melewati sirat, bukan atas dasar akal dan kesehatan fisik melewati sirat akhir kala, tapi adalah kesehatan iman dan keyakinan ya serta amalnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita kalau agama ini diserahkan kepada akal setiap manusia, ya begitu pandangan mereka. Manusia ada yang percaya dengan apa yang dibawakan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada yang tidak percaya. Mereka justru mentakwil, maksud memaling-malingkan makna tersebut kepada makna yang sama sekali ya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Baik, kita sebutkan di sini hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah anhu, di mana Abu Hurairah menceritakan ya dalam hadis yang cukup panjang bahwa Nabi SAW bersabda, qala yudrabus siratu bainal dhahri jahannam. Dibentangkanlah sirat, jembatan di atas neraka jahannam, permukaan neraka jahannam. Fa'akunu ana wa ummati awalu man yujizuha. Maka aku dan umatku adalah yang pertama melewatinya. Jadi di sini jelaskan jembatan itu berada di mana? Di atas permukaan neraka jahannam. Jadi bukan main ya panasnya berarti ketika melewati tersebut. Iya, kalau melewati dengan pelan, lambat, tentu iya. Tapi nanti akan digambarkan ada orang yang lewat sangat cepat ya, tidak terasa oleh dia. Sama ketika orang berjalan di bawah panas terik matahari, kalau jalannya lama-lambat ya sangat panas sekali. Tapi kalau cepat ya hanya sebentar kena panas dia. Nah, pertama sirat itu ada terbentang di atas neraka jahanam. Jadi tidak bisa ditakwil seperti takwilannya orang-orang yang tidak percaya dengan peristiwa ini ya. Baik, kemudian ya menunjukkan keutamaan umat ini. Dan bagaimana suasana melewati, siapa yang pertama melewati adalah Rasulullah SAW bersama umatnya. Baik. Kemudian, وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ. Tidak ada yang berani berbicara saat itu kecuali para rasul. Jadi umat mereka terdiam melihat. Ya, kalau seandainya kita di dunia ini umpamanya ketika terjadi banjir bandang, kemudian ada jembatan satu-satunya manusia antri mau melewati, kira-kira bagaimana suasana manusia saat itu? Ya di dunia saja gambaran kecil saja, pasti manusia penuh ketakutan. Gimana kalau seandainya tergelincir pasti dibawa arus kan gitu ya. Kemudian manusia ya sangat fokus bagaimana menyelamatkan dirinya. Nah pada hari itu tidak ada yang berbicara kata Rasulullah SAW kecuali hanya Rasul. Ungkapan mereka apa? Wada' wa rusul, dan ungkapan doa mereka pada hari itu yauma idin, Allahumma sallim sallim. Ya Allah tolong selamatkan umatku, tolong selamatkan. Itu doa mereka, itu ungkapan mereka. Jadi begitu sayangnya para rasul kepada umat mereka, sehingga rasul kita SAW dan para rasul-rasul yang lainnya memohon kepada Allah agar menyelamatkan umat mereka dari ya neraka jahanam dan sukses melewati syarat tersebut. Taib. Jadi para rasul menyaksikan umatnya melewati. Ya, jadi tidak bisa ditakwil dengan mana-mana yang takwil oleh orang Mu'tazilah. Kemudian mereka berdoa ya pada hari itu. Kemudian wa fi jahannam kalalibut mithlu syauqis sa'dan. Di neraka jahanam itu ada cangkok-cangkok besi yang mencangkok ke atas. Orang-orang yang ada di atas surat tersebut dicangkok. Ya, di apa namanya? Sebagai apa namanya? Ya, pencangkok-pencangkok yang untuk menarik orang supaya jatuh ke neraka jahanam. Baik, seperti durinya pohon sa'dan. Sa'dan ini adalah satu pohon yang memiliki duri-duri yang besar tapi bengkok untuk ya. Nah, itu durinya seperti itu menarik orang ke neraka jahanam. Kemudian itu berarti tidak ya bersilang-silanglah cangkok itu untuk menarik orang ke neraka jahanam. Nah, kemudian hal ra'aitum sa'dan, kata Rasulullah SAW kepada sahabat, pernah kalian menyaksikan pohon sa'dan itu, melihat pohon sa'dan? Qalu na'am, sahabat menjawab, pernah ya Rasulullah. Qala fa innaha mithlu syauqis sa'dan, maka yang kail-kail itu ya atau cangkuk-cangkuk yang menarik orang ke neraka jahanam itu adalah seperti durinya pohon sa'dan. Tapi apa sama besarnya? Ghairu annahu la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illallah. Tapi enggak tahu berapa besar ukurannya kecuali Allah. Ini bahan perkara yang gaib. Cuman besarnya tidak tahuan Rasulullah SAW, sehingga besarnya cangkok yang menarik orang itu atau kail yang menangkap orang itu ya itu hanya Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga tidak tahu ukuran besarnya. Cuman di sini menunjukkan bahwa kail itu sangat besar yang bisa menangkap orang, mencangkuk orang, mengkail orang yang sedang lewat di atas shirath. Baik. Kemudian, ya, takhtafun nasa bi'amalihim. Nah, itu dia bisa menangkap. Saya amal, kalau dia orang soleh, enggak kena lah. Ukuran selamatnya, ya, yang mana kail-kail cangkuk-cangkuk yang menangkap itu sesuai dengan amalan manusia. Kalau amalannya melewati sangat cepat, ya enggak kena lah. Tapi kalau termerangka, berensut-ensut, ya, ngesot ke seorang, merangka, ya, itu sangat berbahaya, Bang. Pasti ya, sangat berbahaya sekali. Coba bayangkan. Ya, bukan hanya untuk selamat tapi di sana juga ada kalalib yang menangkap. Ya, kail-kail yang menangkap untuk supaya jatuh ke dalam neraka. Nah, famin mu'min baqiya bi amalihi. Ada mukmin yang selamat atas imannya, ya sukses melewati sirat tersebut tanpa juga kena dengan kail-kail cangkok-cangkok yang menangkap tadi. Wahmi mujaza hatta yunajja. Di antara mereka ada yang apa? Tertangkap, tergelincir, ya tersungkur ke dalam neraka jahanam. Baik. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan Imam Muslim dengan sanadnya juga, bagaimana suasana manusia ya ketika melewati surat tersebut. Ini diriwayatkan Abu Hudzaifah dan Abu Hurairah anhuma. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda pada hadis syafa'ah. Jadi ada hadis syafa'ah Kemudian setelah itu ya menyebutkan hadis syafaat ya. Fayatuna Muhammadan fayaqumu fayu'dhanu lahu. Yani Nabi Muhammad meminta dan berdiri meminta syafaat untuk umatnya. Sebentar saya permisi sebentar ngambil baterai karena baterai laptop lemah. Baik. Kita lanjutkan. Jadi bagaimana suasana yang tentu sangat menakutkan ya. Kalau di dunia manusia lewat di atas jembatan yang di bawahnya air. Ya, mungkin kalau jatuh kecemplung masih bisa berenang. Tetapi bagaimana di akhir kelak? Tidak. Kalau terpeleset, jatuh adalah masuknya ke dalam neraka jahanam yang langsung dibakar oleh api yang begitu panas dan menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutkan dari hadis Hudzaifah dan Abu Hurairah tadi, "Wa tursalul amanatu warrahim." Jadi amanah dan juga silaturahim, ini amal-amal soleh ini. Jadi amal soleh nanti yang dapat memberi syafaat di antaranya pada saat melewati surat itu adalah menunaikan amanah dan orang-orang yang menjaga hubungan silaturahimin, ya, hubungan silaturahminya. Fatakumani jambi sirat. Nah, keduanya ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menjadikan berbentuk makhluk dia walaupun di dunia, ya, silaturahim ini dan amanah itu tidak berbentuk sesuatu, tapi Allah menjadikan dia dalam bentuk berfisik kelak di akhirat. Seperti mana al-maut, kematian juga di dunia ini tidak berbentuk sesuatu, tidak, tetapi abstrak, ya, gaib. Nanti di akhirat kelak Allah akan jadikan dia berbentuk seekor domba, ya, lalu disembelih di antara neraka jahanam dan surga. Nah, demikian pula amanah. Nah, ini bentuk-bentuk bagaimana hal-hal yang dapat memberi syafaat dari amal soleh. Di antaranya orang yang menjaga amanah dan yang menjaga hubungan silaturahimnya atau hubungan silaturahminya, ya. Maka keduanya berdiri dari dua sisi sirat tersebut, ya. Dua sisi sirat itu maksudnya yaitu yaminan wa shimalan, kiri dan kanan. Wa yamur awaluhum kal barq. Nah, ini kondisi manusia kecepatan melewati sirat tersebut. Ya, maka di yang pertama lewat adalah seperti kilat, cepat sekali. Seperti kilat, ya, cepat sekali, baru dari ujung sini sedikit langsung mengilat sampai di ujung sana. Ya. Begitu cepatnya dia melewati sirat tersebut. Nah, di sini juga ulama mengambil faedah, kecepatan dan lambatnya manusia melewati sirat tersebut menunjukkan dalil bahwa iman itu tidak sama. Nah, ini suatu dalil membantah paham orang Murji'ah, dia sekaligus juga paham orang Khawarij. Yang mereka, ya, orang Murji'ah, bahwa iman semua orang itu mereka anggap sama, karena mereka tidak menganggap amal soleh bagian dari keimanan. Orang-orang Khawarij mereka yang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya, ketika jatuh melanggar hukum-hukum yang diharamkan Allah, meninggalkan hal yang diwajibkan Allah, menurut mereka dia keluar dari Islam. Dan dalil ini menunjukkan ketika berbeda-bedanya orang melewati kecepatan ketika melewati sirat yang ada di atas neraka jahanam tersebut, menunjukkan bahwa tingkat kualitas keimanan setiap orang berbeda-beda. Bahkan para rasul pun berbeda tingkat imannya. Tilka rasul faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin. Ya, demikianlah sebagai rasul itu, itulah para rasul, kata Allah SWT, kami beri keutamaan sebagai mereka sebagai yang lainnya. Jadi tidak sama, ini di antara dalil juga dalam pembahasan keimanan diambil. Maka yang pertama adalah berombongan atau orang-orang yang amalnya luar biasa lewat dengan sekejap seperti kilat. Fala qultu. Nah, sahabat bertanya Abu Hudzaifah atau Abu Hurairah, bi abi anta wa ummi, ya, tebuskanku, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Aisyain kamaril barqi, bagaimana maksudnya lewat seperti kilat itu? Maka Rasul menjalan qal, alam taru ilal barqi, tidak kalian melewat kilat, melihat kilat, kaifa yamurru wa yarji fi tarafatil ain? Bagaimana kalian lihat sekejap saja, ya, pergi dan datang dengan sekejap saja, katanya. Ya, datang dan pergi dengan sekejap saja, kilat kan sekejap saja, begitu cepat sekali. Nah, begitu ketika dia melewati surat. Suma kamaril rih, kemudian ada yang lewat sekencang angin. Angin kencang, dia lewat sekencang itu. Ya, angin yang paling kencang, dia lewat seperti itu ketika melewati sekencang itu ketika melewati sirat. Suma kamaril tairi. Kemudian lewat juga seperti kencangnya burung terbang. Sekencang burung terbang. Wasyaddir rijal. Dan manusia atau seseorang laki-laki atau seorang yang kencang larinya. Sekencang lari. Pelari, terkencang. Tapi belum tentu. Ya, pemenang-pemenang lari di dunia ini akan secepat itu ketika melewati sirat. Nah, tetapi yang memperlambat dan mempercepat ketika melewati surga kelak di akhirat, bukanlah fisiknya, kesehatan fisiknya, ataupun kendaraan yang dimiliki di dunia, tapi adalah berdasarkan keimanan, ketakwaan, dan keyakinan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wa tajri bihim a'maluhum. Jadi yang membuat mereka berjalan tadi cepat atau lambat sesuai amalan mereka. Wa nabiyukum qa'imun 'ala shirath. Nabi SAW juga berdiri dekat shirath itu, ya. Yaqul rabbi sallim sallim. Rasulullah SAW juga berkata, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya. Hatta ta'jiza amalul ibad, sampai sebagian amalan hambanya lemah untuk menyelamatkan pemilik amal tersebut, ya. Hatta yaji ar-rajul fala yastati'u sayr. Ada seseorang yang enggak bisa melangkah. Illa zahban, kecuali merangkak atau ngesot. Dan alhamdulillah, mintil kahawana Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi kita orang-orang yang melewati sirat seperti kencangnya kilat. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, ada nanti di antara manusia yang melewati sirat itu apa? Yang ngesot, yang merangkak, berjalan sebentar, ya, tergelincir, naik lagi, pegang lagi dengan tangannya, berusaha lagi naik ke atas, berjalan lagi, ya, ada yang mungkin bergelantungan dengan berjalan dengan tangannya atau dengan kakinya tersangkut, kepalanya terbayang-bayangi, dibayangi terbakar oleh api neraka dan seterusnya. Jadi suasana yang begitu menakutkan pada saat itu. Wa fi habati sirat kalali mu'allaqatun ma'muratun di akhriman umirat bihi, ya, di pinggir-pinggir sebelah kiri kanan sirat tadi adalah cangkok-cangkok, kail-kail yang menggantung yang diperintahkan untuk menangkap, ya, siapa yang diperintahkan untuk ditangkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemakhdusun najin, ada makhdusun najin, ya, ada yang luka tapi selamat. Luka tapi selamat, ya. Wa maqdusun finnar, ada yang tersungkur kenaka jahannam. Ada yang tersungkur kenaka jahannam. Jadi bayangkan bagaimana manusia di sana, suasana yang sangat mengerikan, bergelantungan manusia, ya, ada yang lewatnya sekejap mata saja ketika lewat, ya, sekejap seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti apa tadi, burung terbang, sekencang burung terbang, ada yang sekencang manusia yang paling kencang larinya, dan seterusnya. Namun ada manusia yang merangkak, bahkan di, lebih rinci lagi disebutkan, ya, bahwa saat itu mereka juga untuk melihat sirat yang begitu halus, yaitu ada cahaya iman di ujung ampu kakinya yang kedap-kedip. Jadi kalau cahaya imannya itu mati, ya maka dia berdiri dulu sampai hidup lagi baru berlangkah lagi. Jadi tersiksa, tentu pasti tersiksa karena berada di atas neraka jahanam, panasnya yang luar biasa. Taib. Na'udzubillah min tilka hal. Kita berharap semoga Allah SWT menyelamatkan kita sampai ke surga Allah SWT ketika melihat melewati sirat tersebut. Dalam hadis-hadis tersebut, dalil yang sudah jelas tentang adanya jembatan yang membentang di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh manusia kelak menuju surga. Dan juga bagaimana sifat dan ciri-cirinya jembatan tersebut, ya, dan juga kondisi yang begitu menakutkan. Wa anna al-amal hiya wasilatul ubur, bahwa cara untuk melewatinya adalah memperbaiki amal kita sekarang. Memperbaiki amal kita sekarang. Maka tujuan dari bahasan-bahasan, inti dari semua bahasan-bahasan tentang perkara-perkara ini adalah yaitu mempersiapkan, ya, iman dan amal kita untuk supaya kita selamat dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab keselamatan hanyalah sebenarnya telah diberikan bekal yang pasti untuk menyelamatkan pada hari tersebut adalah amal soleh. Lanjutan dari ayat yang sebelumnya yaitu wa summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim tersungkur, ya, ke dalam neraka jahanam tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan di sini siapa yang diselamatkan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Wa tazawwadu, milikilah perbekalan, fa inna khara zadit taqwa. Sebaik-baik perbekalan yang harus kita persiapkan untuk hari itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sebutkan summa nunajjil ladzina taqaw, ya, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadharu dhalimina fiha jithiyya, dan kami biarkan orang-orang zalim, ya, tersungkur ke dalam neraka jahanam tersebut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka setelah mereka ba'dal wurud, setelah mereka, ya, melewati sirat tersebut, menghadiri, ya, hadir, ya, di tempat neraka jahanam tersebut, yaitu di atas sirat, dan Allah membiarkan orang zalim di dalamnya jisiyya, ya, yaitu tenggelam, terbenam, terjatuh, tersungkur ke dalam neraka jahanam. Fala yatajawazunaha, mereka tidak bisa melewati sirat tersebut. Namun bagi orang-orang yang beriman, ya, melewati sirat, segala apa yang dialami oleh dia itu adalah kortingan terhadap azabnya di neraka jahanam. Bagi orang-orang beriman, walaupun mereka masuk neraka jahanam, mereka tidak kekal di dalam neraka tersebut, dan akhirnya mereka setelah bersih dari dosa mereka, mereka akan masuk surga insyaallah subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa ila hasbiha fi ma taqaddam. Di sini terlihat oleh kita dari penjelasan-penjelasan yang berlalu dari perkara-perkara hari akhirat bahwa hakikat-hakikat ini khafiyah. Tidak bisa adalah hakikatnya bagaimana nanti di sana itu masih adalah peristiwa hal yang gaib. Ya. La tudrukul uqul, tidak mungkin di logika-logikakan. Sebagaimana perbuatan orang alul kalam. Li'annahu la nadhira laha fil waqi'il masyhur, karena tidak ada perbandingannya, contohnya di dalam kenyataan yang kita saksikan di dunia ini. Ya, dari semua sisi tidak akan sama. Ya, kesulitan, penderitaan itu akan sangat jauh berbeda di sana. Teriaknya manusia ketika tenggel di apa? Tersungkur neraka jahanam. Ya. Bagaimana jantung mereka saat akan melewati sirat tersebut, ya, selangkah demi selangkah terus terperosok, mencoba berdiri lagi, ya, tergelincir, mencoba untuk merangkak lagi dan seterusnya. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk melewati sirat tersebut. Baik. Maka oleh sebab itu tidaklah boleh terlalu membahas tentang hakikat-hakikat tersebut dalam peristiwa ini, peristiwa hari kiamat itu, dan bagaimana pastinya mau diketahui, ya, tetapi ilmunya itu semua adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya ini sekilas tentang surat-surat tersebut, bukan di dalam hadis lain, bahwa surat tersebut adalah ahadu minas saif wa adaku minas sya'ar, ya, yaitu lebih tajam dari pedang, lebih halus daripada rambut. Jadi, di antara sifat-sifat yang disebutkan tentang sirat tersebut yang akan dilewati oleh manusia kelak. Baik, itu tentang pembahasan sirat. Ya. Insyaallah jumpa yang akan datang kita akan bahas masalah syafaat dan macam-macamnya, ya. Karena waktu batasi kita, ya. Tersisa waktu sekitar beberapa menit lagi kalau kita mau lanjutkan syafaat, kayaknya cukup waktu tidak. Baik, mungkin kita coba bahas tentang syafaat ini di antara syafaat nanti yang akan terjadi di akhir kelak. Banyak sebagian orang menuduh bahwa orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW yang mereka sebut sebagai kelompok Salafi Wahabi atau Wahabi dan semacamnya, ya, mereka tuduh bahwa orang-orang yang anti syafaat. Hal ini, tuduhan ini, fitnah ini datang dari dua penyebab. Salah satu dari dua penyebab. Imma dia jahil, tidak tahu bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka tuduh sebut sebagai Salafi Wahabi atau Wahabi Salafi semacamnya, ya, tuduhan-tuduhan itu. Bahkan semua kitab-kitab akidah yang kita pelajari membahas masalah syafaat. Tidak ada satupun ulama yang kita baca kitab-kitab mereka mengingkari tentang adanya syafaat. Tetapi yang dibicarakan ulama bukan masalah syafaatnya adalah, yaitu kesalahan di dalam meminta syafaat, bukan mengingkari syafaat. Yaitu ketika sebagian orang meminta syafaat itu kepada makhluk. Padahal sama dengan perbuatan orang musyrikin dahulu ketika mereka, ya, wa ya'buduna min duni la ma la yadur wa la yanfa wa yaqulu haula syafa'una inna Allah. Mereka menyembah sesuatu dari selain Allah yang tidak dapat memberikan mudarat, tidak pula manfaat, lalu mereka berhujah, sesembah-sembah itu adalah yang akan memberikan syafaat kami di sisi Allah. Jadi Allah menghukumi perbuatan orang musyrikin yang meminta syafaat kepada makhluk yang telah mati, sesembahan mereka, ya, baik itu wali atau nabi, ya, mereka meminta seperti itu, dihukumi syirik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syafaat itu diminta kepada Allah, karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, para nabi diberi syafaat, tapi bukan berarti nabi itu dapat memberikan syafaat secara mutlak, karena ada syarat-syarat yang akan harus terpenuhi, ya, baru nabi itu dapat memberikan syafaat. Demikian pula orang yang mau bisa dapat menerima syafaat. Jadi ini yang sebetulnya diskusi yang ada terjadi. Orang-orang yang kebiasaannya meminta syafaat itu kepada makhluk, kuburan wali, kuburan nabi, kuburan, ya, guru-guru mereka, ya, habaib ataupun kiai yang mereka agungkan, ya, meminta syafaat kepada makhluk, hukumnya adalah syirik apabila itu kepada makhluk yang sudah mati. Kalau masih hidup, meminta doa, ya, ini syafaat ini masih hidup, diminta oleh para pengikut nabi, para nabi, ya, seperti di masa Rasulullah SAW, itu adalah bentuk memohon doanya Rasulullah SAW. Itu disebut dengan syafaat di sini. Ya, sebenarnya dalam beberapa peristiwa syafaat mana Rasulullah SAW didatangi oleh seorang yang buta. Lalu ya Rasulullah, tolong mohonkan kepada Allah agar Allah membalikan penglihatanku. Kata Rasulullah SAW, insyaAllah pada kaljannah. Jika engkau mau bersabar, engkau mendapat surga. Tapi orang ini mabali di'u, tapi tetaplah didoakan. Dia tetap ingin membalikan penglihatannya di dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk berwudu. Kemudian sholat dua rakaat dan berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allah musyafi'ni fihi wa syafi'hu fiyya. Ya Allah, berilah syafaat aku padanya. Dan beri syafaatlah dia padaku, untukku. Maksudnya Allah terima doa syafaatnya ya untukku. Dan mohon berilah permintaan, kabulkan syafaatnya untukku. Jadi orang ini memohon kepada Allah agar Allah menerima permohonan Rasul untuk diberi syafaat, mengizinkan Rasul untuk beri syafaat kepada dia. Sekaligus orang itu diajak Rasulullah agar Allah mengabulkan permohonan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berapa kejadian-kejadian lainnya. Itu syafaat dalam bentuk doa. Demikian pula syafaat kelak di akhirat. Yang telah kita bahas sebelumnya itu pada padang mahsyar. Disebut dengan syafaatul kubra. Yang mana manusia datang kepada para nabi, di antara Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mengatakan ala tara mimma nahnu fi? Tidaklah engkau lihat bagaimana kondisi kami. Isfa' lana inda rabbik. Mohonkan kepada Rabbmu syafaat untuk kami. Mohonkan kepada Rabbmu syafaat untuk kami. Dan itu bukan mereka berada di tempat yang jauh dari para nabi. Mereka datang langsung. Bukan ketika nabi itu gaib. Ya, makanya para waktu di dunia, para sahabat langsung datang yang meminta syafaat langsung menemui Rasulullah SAW. Tidak di rumahnya. Karena Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW datang ke kuburan Rasulullah minta syafaat. Tidak ada. Ketika hal-hal peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para sahabat di masa mereka, mereka tidak pernah mengadukan itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, berikan syafaat, mohonkan untuk kami syafaat kepada Tuhanmu. Tidak ada. Maka ketika Umar bin Khattab memohonkan agar Allah menurunkan hujan, ya, maka Umar bin Khattab tidak beristighosah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi memohon syafaat istighosah dengan paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas. Kalau seandainya boleh, tentu Rasul Umar bin Khattab tidak akan pernah berpindah dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW pasti lebih makbul, ya, lebih mulia daripada Abbas. Tetapi ketika Rasulullah sudah mangkat, sudah meninggal, sudah wafat, tidak boleh lagi meminta kepada Rasulullah SAW, karena Rasul tidak mendengar permohonan itu. Rasul tidak mengetahui yang gaib. Ya, sebenarnya dalam ayat surat Al-Anfal, surat Al-A'raf, Allah menegaskan bahwa Rasulullah SAW disuruh oleh Rasulullah SAW, "Qul la amliku nafsi nafan wala darran." Katakanlah, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Ya. "Wala aku lakum inni malak." Aku tidak katakan kepada aku ini malaikat. "Wala a'lamu ghaiba." Aku juga tidak tahu yang gaib. Baik. Jadi itu berapa pembahasan-pembahasan yang insyaallah dan ini syafaat-syafaat itu tidak diingkari. Syafaat itu benar adanya. Yang masalah adalah sebagian orang memplesetkan pemahaman syafaat itu seperti pemahaman yang dipahami oleh orang musyrikin, datang ke kuburan para aulia, para nabi, para wali, orang-orang soleh, lalu mereka memohon kepada orang soleh tersebut dengan hujah ini syafaat. Ini meminta syafaat. Ini adalah mohon syafaat. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi ini yang diingkari, yaitu menyerupai perbuatan orang musyrikin di dalam memahami syafaat tersebut. Adapun syafaat Rasulullah SAW tidak ada seorang pun ulama mengingkarinya. Mereka mengimaninya, ya, dan meyakininya. Insyaallah pada jumpa yang akan datang kita akan bahas ini tentang syafaat ini, definisinya, kemudian syarat-syarat syafaat serta bentuk-bentuk syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Dipersilakan jika ada pertanyaan masuk untuk dibacakan oleh admin atau Pak Marianto. Baik, Ustaz. ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, Ustaz, bagaimana makna tawassul yang sahih menurut ulama Ahlussunnah, Ustaz? Tawassul adalah hak, benar adanya. Cuman tawassul itu ada tiga jenis. Satu diperselisihkan, kemudian tawassul syirkiyah. Jadi ada tiga jenis. Tawassul syar'i, tawassul bid'i, tawassul syirki. Tawassul syar'i, tawassul syirki adalah ada tiga macam. Tawassul dengan amal soleh. Hujahnya ini adalah hadis yang disebutkan Rasulullah SAW pada kisah Bani Israel, tiga orang yang dalam sebuah perjalanan, mereka kehujanan, turun hujan yang begitu lebat, lalu mereka bernaung di sebuah gua, lalu gua itu tertutup batu yang jatuh dari atas, sehingga pintu gua tertutup, tidak bisa mereka keluar. Nah, tiga orang ini bertawassul dengan amal soleh mereka masing-masing. Salah satunya, di antaranya mereka yang berbuat baik kepada orang tuanya, yang birrul walidain, di mana setiap hari dia menyediakan, menyuguhkan, ya, setiap pulang dari menggembala kambingnya, membawakan susu untuk orang tuanya, dan melayani orang tuanya sebelum anak dan istrinya. Memberikan minum, makan untuk orang tuanya terlebih dahulu. Di satu hari, yaitu gembalaannya ada yang kesasar atau terlambat pulang dia, kejauhan dia, tempat gembalaannya, pulang terlambat dan mendapati orang tuanya telah ketiduran. Lalu dia memegang susu disediakan orang tuanya sampai orang tuanya bangun dan dia tidak membangunkan orang tuanya. Karena takut akan mengganggu istirahat orang tuanya atau mungkin orang tuanya sedang letih kemudian kalau dibangunkan akan terganggu. Dia tunggu sampai mendekati waktu fajar. Yang kedua adalah peristiwa seseorang yang ketika diminta oleh anak pamannya yang perempuan untuk mengutangi, memberi piutang. Namun, dalam satu saat dia tidak mau memberi kecuali wanita ini mau menyerahkan kesuciannya kepada dia. Namun, wanita menolak dan satu kali yang keduanya datang lagi wanita tersebut dan saat wanita ini terdesak, ya, ingin memenuhi kehendak dari laki-laki tersebut, namun saat itu wanita setelah laki-laki ini hampir melakukan sesuatu yang keji tersebut, menasihatkan ittaqilla la tafukal khatam illa bihaqqiha. Maka wanita laki-laki itu ketika disebut, bertakwalah kepada Allah. Dan mendengar kalimat itu, laki-laki itu meninggalkan wanita tersebut dan tidak menjadi lakukan perbuatan keji tersebut. Lalu dia meninggalkan dan dia menyerahkan uang untuk wanita tersebut untuk kebutuhannya sebagai piutang. Yang ketiga kisahnya adalah seseorang yang memiliki pekerja yang pulang buru-buru dan belum mengambil upahnya. Lalu upahnya tersebut dikembangkan oleh majikannya sehingga menjadi satu lembah sapi atau unta atau kambing. Nah, kemudian berapa tahun berikutnya datanglah anak atau orang itu sendiri kepada yang mempekerjakan tersebut meminta upahnya, ya pulang, saya pernah bekerja sekian tahun atau orang tua saya pernah bekerja sekian tahun usaha kamu dan belum menerima upahnya. Lalu dia bilang semua sapi atau unta atau kambing yang ada di lembah itu adalah milikmu, silakan ambil. Jadi ambil semua oleh dia. Masing-masing berdoa kepada Allah dengan tawassul amal solehnya. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa itu aku lakukan karena ikhlas kepadamu, ya Allah, fafarj mimma nahfi. Tolong selamatkan kami dari kondisi kami ini. Maka setiap satu orang berdoa, batu itu bergeser. Namun doa yang pertama masih belum terbuka untuk bisa keluar. Yang kedua juga itu, sampai yang ketiga berdoa, batu itu semakin bergeser sehingga mereka bisa keluar dari gua tersebut. Tawassul dengan amal soleh, salah satu contohnya. Kemudian tawassul dengan orang soleh yang hidup, yang hadir. Nah ini yang terjadi di masa Rasulullah, sahabat mendatangi Rasulullah SAW, berapa orang sahabat dan berapa peristiwa, memohon kepada Rasulullah SAW seperti peristiwa dalam suatu kejadian hari Jumat. Rasulullah SAW berkhutbah, lalu ada seorang Badawi yang berdiri dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan, ya mohonkan kepada Allah agar Allah menurunkan. Berdoalah kepada Allah untuk kami agar Allah menurunkan hujan." Itu. Bukan dia katakan, "Ya Rasulullah, turunkan hujan." Bukan. "Ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan." Nah, dia ini langsung hadir di hadapan Rasulullah SAW. Bukan dia tinggal di desanya, lalu dia berdoa, "Ya Rasulullah, dengarlah permintaanku, pada hari Jumat ini engkau akan berkhutbah." Tidak demikian, langsung di hadapan Rasulullah. Karena kalau dia di rumah, pasti dia ketahui Rasulullah SAW, pasti dia dengar Rasulullah SAW. Ya, maka boleh kepada orang soleh yang hidup, yang hadir, yang langsung kita temui berhadapan-hadapan, memohon kepadanya untuk mendoakan. Itu boleh. Ini yang termasuk doa orang yang soleh masih hidup secara langsung. Yang ketiga, bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah itu memiliki nama-nama yang mulia, yang indah, maka serulah Allah dengan namanya itu wasul. Maka ya anta antar rahman antar rahim, antal karim antal jawadul. Allah maafirli, Allah mahramni. Ya ya rahman ya rahim, irhamni. Ya ghafur ya tawab, ighfirli. Ya, bertawasul dengan nama-nama Allah. Kemudian yang bid'i, bertawasul dengan zat. Zatnya Rasulullah, dengan jahnya Rasulullah. Seperti, atau dengan zat orang soleh yang pemani. Bagaimana bentuknya? Dia berdoa begini. "Ya Allah, terimalah doaku atas kemuliaan nabimu di sisimu." Begitu. Atas kemuliaan jah nabimu di sisimu. Jadi dia memohon dengan kemuliaan nabi. Ya, karena nabi ini mulia, tolong terima doaku. Ulama membidahkan ini karena tidak pernah dilakukan oleh para ulama salaf dan para sahabat dan pernah tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sering ditanya tentang doa yang mustajab. Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan untuk bertawasul dengan jahnya kalau mau di doa kita mustajab. Para sahabat bertanya bagaimana supaya doa mustajab. Rasulullah SAW tidak pernah menganjurkan agar bertawasul dengan jahnya Rasulullah SAW. Ini sama dengan seseorang bertawasul dengan, ya contohnya, "Ya Allah, tetanggaku samad permurah, tetanggaku samad soleh, qiyamul lail, terimalah doaku." Jadi tidak connect, tetangganya yang soleh kenapa bertawasul? Gitu. Memang Rasulullah SAW yang mulia, insya Allah. Ya. Tapi kalau bertawasul, "Ya Allah, aku mencintai sunnah nabimu, aku menyalakan sunnahmu." Nah, ini tawasul dengan amal solehnya ini. "Dengan cintaku kepada Rasulmu, ya Rasulullah, ya Allah, dengan cintaku kepada Rasulullah, ya Allah, tolong terima doaku, mohon beri permohonanku." Ya, itu beda dengan amal solehnya itu. Tapi kalau dikatakan, "Atas kemuliaan nabimu, aku mohon kepadamu." Nah, ini yang dibid'ahkan oleh para ulama. Yang syirki adalah memohon kepada orang-orang yang telah meninggal, bertawasul dengan zat-zat yang telah meninggal, baik wali atau nabi. Sebenarnya perbuatan orang-orang musyrikin. Nah, ini yang diharamkan. Datang ke kuburan orang soleh, ya, lalu berkata kepada mereka, "Wahai guruku, wahai kalau ayahku ataupun tuanku, ya, ataupun syekhku atau kiaiku, tolong mohonkan kepada Allah kebaikan untukku." Ini tawasul syirki. Kenapa? Karena memohon kepada orang yang telah mati. Jangan telah mati, masih hidup saja termasuk syirik. Kalau seseorang meminta kepada kiai yang soleh, guru yang soleh, ya, dia berada di tempat yang jauh, lalu diminta, "Ya kiai, tolong mohonkan untukku kepada Allah." Kenapa sisi syirik di sini? Menganggap ada yang tahu yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sisi. Ya. Yang pertama, dia telah menganggap bahwa orang yang dimohonnya dapat mendengarkan permohonannya padahal dia telah mati. Jangankan telah mati, masih hidup saja dengan jarak yang jauh tidak bisa mendengar. Ini tetap, dan ini yang dihukum perbuatan orang musyrik dahulu kan begitu. Bertawasul dengan orang-orang yang telah mati dan meminta kepada mereka. Yang kedua adalah memohon. Memohon, doa itu ada ibadah. Jadi ada syirik dalam tauhid rububiyah dan ada syirik dalam tauhid uluhiyah. Wallahu a'lam bishawab. Prof. Taufik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, apakah jenis dosa manusia yang akan dicatut duri di atas sirat tadi Ustaz? Apakah orang yang tidak amanah saat bekerja bisa dicatut oleh duri di atas sirat Ustaz? Secara umum adalah semua maksiat, semua dosa berpeluang untuk hal itu. Tidak ada disebutkan dalam dalil dosa apa yang menyebabkan dia tercatut oleh duri atau apa namanya dari kail-kail itu. Tidak ada menyebutkan amal secara khusus. Namun yang ada tadi, amal yang dapat memberikan syafaat kepada dia adalah menjaga amanah dan selalu menjaga hubungan silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, di sebuah hadis disebutkan sifat calon penghuni surga yang seperti bulan purnama adalah hati mereka satu. Apakah maksud hati mereka satu tersebut Ustaz? Baik, wallahu alam. Ala qalbin wahid, maksud di situ hati mereka satu maksudnya apa? Itu yang ditanyakan. Jadi yang ada sini seperti bulan purnama itu adalah cahaya mereka, bukan maksudnya mereka bulat seperti bulan purnama, tidak. Maksudnya adalah cahaya keimanan mereka. Hati mereka satu yang Allahu a'lam maksudnya adalah dalam ketakwaan. Ya, saya belum menemukan hadisnya lebih persis disebutkan hati mereka satu. Kalau yang ditanyakan maksudnya hati mereka satu adalah dalam sisi keimanan mereka. Ya. Sisi keimanan mereka. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, amal saleh kita bisa kita lihat untuk kita kumpulkan. Namun bagaimana cara kita menakar memiliki iman yang kuat dan tinggi ya Ustaz? Ustaz. Baik, seseorang tidak akan tahu takar keimanannya di dunia ini. Hanya akan tahu di akhir kala. Namun dia dapat ya berupaya memperbaiki takar keimannya dengan banyak beramal soleh. Ikhlas, waktu itu sunnah Rasulullah SAW. Ya, itu. Adapun seorang di dunia ini tidak akan tahu kualitas keimanannya. Hanya kualitas keimanan yang baik saja bisa diketahui dari sisi ketaatannya. Secara zahir. Ya. Apakah dia sudah penuh imannya atau tidak, oh, itu tidak bisa dikasih, hanya indikasinya dari nilai ketaatan yang dia lakukan. Itu saja. Semakin rajin orang untuk berbuat taat, beramal soleh, maka semakin akan sempurna imannya. Itu yang bisa dijadikan sebagai standar keimanan seorang tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Satu lagi pertanyaan Ustaz. Ini mirip yang tadi Ustaz. Jika meminta untuk didoakan kepada Allah, kepada Ustadz atau Kiai yang sedang berada di hadapan kita, apakah termasuk syirik Ustadz? Tidak, itu tadi contoh yang kedua. Memohon kepada seorang orang yang kita berhusnuzon, dia seorang orang yang baik, yang soleh, kita mohon tolong doakan semoga saya bisa sembuh dari penyakit saya. Tidak syirik itu. Itu boleh. Rasul dengan doanya orang yang soleh, orang yang baik. Itu boleh. Sebenarnya Rasulullah SAW juga pernah berkata kepada Umar ketika mau melaksanakan umrah, la tansana min soleh du'aik. Jangan engkau lupakan kami dari doamu yang baik. Ya. Dan juga tentang kisah Uwais Al-Qarni. Ya. Jadi bertemu dengan dia, Umar bin Khattab, kata Rasulullah SAW, mohonkan doa kepada Umar Uwais Al-Qarni tersebut. Ini, walau orang itu baik, soleh, boleh kita berkata untuk didoakan ya hal-hal yang kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi secara langsung ya. Secara langsung maksudnya tidak ketemu Ustaz, tapi lewat WA ya, itu namanya masih langsung gitu. Telepon juga boleh ya kan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz, di chat sudah tidak ada pertanyaan Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita menasihati seseorang yang tidak mempercayai adanya azab Allah Subhanahu wa taala? Ya. Orang tidak percaya dengan azab Allah, ini dia tidak beriman. Ya. Adalah keluar dari Islam dia, bukan sebagai seorang mukmin. Sepertinya ya orang-orang mulhid. Orang-orang ateis. Ya. Yang tidak percaya dengan azab Allah. Semua pengikut agama itu percaya tentang adanya azab. Semua pengikut agama percaya tentang adanya azab. Maka oleh sebab itu mereka melakukan ritual-ritual demi selamat daripada azab. Baik ya, terlepas dari pemahaman-pemahaman keliru mereka. Kalau orang tidak percaya tentang adanya azab, ini adalah orang beragama ateis. Mana sati? Adalah dengan apa yang kita miliki dari ilmu sampai kepada dia, dalil-dalilnya, di mana Allah kabarkan, bahkan sudah Allah contohkan akan adanya hari berbangkit dengan terjadinya adanya berapa kali peristiwa di dunia ini. Di masa para nabi, para nabi Musa, Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Bahkan Rasulullah SAW mendengar seseorang dalam kuburnya disiksa. Ini bukti adanya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dunia jelas ada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana azab Allah kepada Fir'aun, azab Allah kepada Namrud, azab Allah kepada umat Nabi Nuh, kepada umat Nabi Lut. Itu nyata. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Upah, apakah boleh memberikan upah kepada panitia korban? Ya, panitia korban harus diberi upah. Jangan dikasih jatah daripada daging korban sebagai upahnya. Jadi daging korban tidak boleh dijadikan upah pekerja, penyembeli, pengulit, tidak boleh dikasih dari daging korban itu sebagai upah. Tapi dia harus diberi honor tersendiri. Ya, 50 ribu dalam sehari tersebut, apakah 10 ribu setiap kepala kambing yang disembeli yang dikulitinya, dan seterusnya. Memang harus dikasih upah. Orang penyelenggara korban itu harus dikasih upah. Tapi, kalau mereka ingin bersukarela beramal soleh, ini dari sisi ini ya, sisi lain ini. Beda lagi kalau kerelaan dari dan dia ingin mencari pahala, ya dia berniat baik, orang sudah berkorban dengan hartanya, dengan milik kambing ini, saya ingin membantu dia, ini amal soleh pastinya, dapat pahala dia, jika dia tidak mengharapkan pahala itu, tidak mengharapkan upah, pasti pahalanya juga besar, atas penyelenggaraan membantu, itu jelas. Yang maksud kita sekarang, jangan sampai diambilkan upahnya dari daging korban. Kalau kita harus ngasih upah, harus keluarkan honornya sendiri, maka kepada orang-orang berkorban, umpamanya dia berkorban kambing, kalau dia korbannya dalam pemain 2 juta, lebihkan 100 ribu, 2 juta 100, bilang yang 100 ribu adalah bagi orang yang membantu penyelenggaraan penyembelihannya. Demikian pula sapi, ya tentu ada upah yang sewajarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak ingin mau bertanya, izin bertanya tentang sholat. Bagaimana cara yang benar dalam sholat wanita di rumah pada sholat jahar subuh, maghrib, isya? Apakah suara cukup terdengar bisikan saja dan bibirnya tetap bergerak saja, atau suaranya dijaharkan sedikit, maksudnya bisa bersuara dan didengarkan sendiri? Di dalam sholat wanita tidak ada yang dijaharkan bagi dirinya, artinya dikeraskan. Cukup dibaca ya dengan lisan saja. Qiraannya sir. Qiraannya sir, sebenarnya sholat siriyah bagi laki-laki, demikian pula sholat wanita di rumahnya, baik di waktu sholat-sholat jahriyah. Ya. Baik sholat waktu-waktu sholat jahriyah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini ada pertanyaan, terkadang didapati di negeri kita ini beberapa nama makanan yang disandarkan kepada setan, seperti rawon setan, mie setan, sambal setan, tahu iblis, dan sejenisnya. Apakah penamaan semacam ini benar, Ustaz? Tidak boleh. Makanan itu dimuliakan. Sesuatu itu harus sebutkan nama yang benar. Jangan memuliakan. Kalau seandainya ya makanan itu enak, tapi disebut maka apa namanya rawon setan. Seakan-akan setan punya rawon, seakan ada sanjungan terbuat setan yang iblis itu. Ini tidak boleh sebetulnya. Inilah kedangkalan ilmu agama, kadang-kadang orang mencari sesuatu yang di luar kewajaran, ya. Ada menyebut rawan setan, ini bagaimana rawan setan? Berarti makanan setan itu. Ya, tidaklah pantas makan makanan diberi label-label yang membawa suatu nama-nama yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan nama-nama itu kepada makanan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, demikian selesai pertanyaan yang masuk melalui WA. Mungkin cukup sampai di sini. Masih ada pertanyaan, Pak Marento? Ustaz, ini ada satu pertanyaan, tapi mungkin terkait syafaat, Ustaz. Apakah untuk apa? Ustaz, siapa saja makhluk yang bisa memberi syafaat? Apakah ciri orang yang mendapatkan keridhaan Allah untuk diberikan syafaat oleh para nabi dan orang-orang soleh? Insyaallah nanti dalam pembahasan kita akan jelaskan ya. Syarat untuk mendapat syafaat tentu jelas dia orang beriman. Syarat memberi syafaat ya orang-orang yang juga kuat imannya. Di kala akhirat yang memberi syafaat itu adalah para malaikat, para nabi dan orang-orang beriman. Termasuk di antaranya seperti anak memberi syafaat kepada orang tuanya. Termasuk orang mati syahid memberi syafaat kepada keluarganya. Jadi bisa memberi syafaat, tetapi syaratnya sebenarnya disebutkan dalam dalil ada dua. Yaitu pertama, Allah memberi izin kepada yang mau memberi syafaat. Yang kedua, Allah reda terhadap orang yang mau diberi syafaat. Nah, itu di antara syaratnya. Jadi kalau Allah tidak beri izin kepada Rasulullah SAW memberi syafaat, ya enggak bisa Rasulullah memberi syafaat. Sebenarnya Rasulullah SAW ingin memberi syafaat kepada pamannya. Allah tidak memberikan izin. Kecuali yang sekedar meringankan azab pamannya. Ya, demikian pula Rasulullah SAW, ya, apa namanya, ada dalam beberapa peristiwa, umpamanya Rasulullah SAW di antara memohon dalam beberapa permohonan, jangan dibinasakan umatku dengan apa namanya perpecahan di antara mereka. Nah, Allah tidak menerima kalau Rasulullah mengatakan hada ahwan, ini lebih ringan. Karena Rasulullah berdoa jangan jadikan umatku nanti sirna karena musuh-musuh mereka secara total, total. Allah menerima doa tersebut. Maka tidak akan pernah umat Islam ini dihancurkan sehancur-hancurnya oleh musuh-musuhnya. Ya, tidak akan pernah. Akan selalu ada golongan yang tetap berada di atas kebenaran dan beragama Islam yang baik. Baik. Demikian yang dapat kita bahas. Ya, insyaAllah masalah syafaat akan kita bahas pada jumpa yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.